Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan risalah dalamnya Syekhul Islam, risalah yang menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang adanya mizan fi yaumil qiyamah, adanya timbangan amal di yaumil qiyamah. Dan sudah kita terangkan bahwasannya mizan ini adalah ada satu dan memiliki dua daun timbangan. Dan yang ditimbang adalah seperti yang sudah dijelaskan, terkadang amalnya dan terkadang badannya atau orangnya, dan terkadang catatannya. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita singgung karena berbicara dengan tentang mizan, maka sangat berkaitan sekali tentang hisab dan ard. Dan nashrud dawawin, hisab yaitu perhitungan amal-amal, sementara al-ard yaitu ditampakannya seluruh amalan manusia, khususnya seorang muslim ya. Ditampakkan kepadanya yang Allah Subhanahu wa taala menyendiri dengan seorang mukmin atau seorang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepadanya amalan-amalan dia di dunia satu persatu tanpa ada yang terlewat sedikit pun. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak tertinggal yang kecil maupun yang besar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebar ad-dawawin catatan-catatan amal. Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberi kitabnya di tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Faman utiya kitabahu wara'a dhahri, dalam ayat lain bishimalih, para ulama tafsir menjelaskan maksudnya adalah diberi kitabnya lewat belakang dengan tangan kirinya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Dan mereka mengatakan ya wailana, celaka kami. Naam, di Allah s.a.w. di ayatnya lupa, coba ada Al-Quran Musab. ووضع الكتاب فضر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب, dan diletakkan الكتاب, catatan amalnya. Fataral mujrimina, engkau melihat orang-orang yang berdosa. Fataral mujrimina musfiqin, ketakutan, takut karena dia akan berhadapan dengan siapa, karena melihat catatannya. Mimma fihi, apa yang ada di dalamnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ya wailatana, celaka kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan dosa yang kecil dan tidak pula yang besar. Illa ahsaha, kecuali telah dihitung, ada di situ. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan hadir di hadapannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Celaka, orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa. Berbeda dengan orang-orang yang mukmin dan mereka bertaubat kepada Allah. Maka seperti yang pada pertemuan yang lalu kita terangkan, ketika arad, ketika Allah menyendiri dengan seorang mukmin, Allah tampakkan seluruh amalnya, tidak terkecuali. Kemudian, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, setelah seorang mukmin itu merasa sudah tidak bisa selamat, karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala hapus dosa-dosanya. Begitu juga orang-orang yang bertaubat, maka bagi mereka ditampakkan dosa-dosanya, tetap ditampakkan. Tetapi setelah itu ada pula catatan yang dia bertobat kepada Allah. Maka dikarenakan engkau bertobat, maka dosa-dosa ini, itu, dan seterusnya dihapus. Atau dia berbuat baik, beramal baik, maka Allah pun tunjukkan kepadanya, karena engkau banyak berbuat baik, maka amalan-amalan yang kejelekan yang kau lakukan, maka dihapus. Itu diantaranya dari tafsir, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Dalam artian tidak menjadi siksa bagi dia. Adapun catatannya tetap. Hikmahnya adalah seorang hamba pertama akan benar-benar meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menepati janjinya. Menepati janjinya. Bahwasanya orang yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Begitu juga janji Allah dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sehingga ketika orang itu tahu kesalahannya sekian banyak, kemudian dia, karena dia melakukan kebaikan atau taubat, dia benar-benar meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menepati janjinya. Yang kedua, semakin bersyukur. Semakin gembira karena perbuatan dia. Dalam artian karena bertaubatnya dia. Ya, alhamdulillah. Bersyukur. Karena dia sudah melakukan amal baik di dunia. Berbuat baik, bertaubat, dan seterusnya. Sebagaimana di dunia seorang. Ya. Misalkan misalkan seorang berlatih menggunakan itu motor, misalkan. Pada ketika satu waktu dibutuhkan, misalkan dibutuhkan yang di situ orang-orang tidak bisa naik motor, dia bisa Dia bersyukur terhadap amalan dia yang lalu. Alhamdulillah, dulu saya belajar motor. Ya, saya belajar motor. Pas dibutuhkan saya bisa. Contoh lain misalkan bela diri. Ya, bela diri. Ketika dibutuhkan membela istrinya, membela anaknya yang diganggu, ya, atau jihad. Alhamdulillah, saya dulu belajar sudah. Sudah latihan, sudah dan seterusnya. Nah, bersyukur dengan amal yang sudah dilakukan itu. Dia bisa menikmati. Menikmati. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat, Allah tunjukkan amalnya, amal baiknya dia. Ya kamu. Setelah dahulu kamu melakukan kesalahan. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepadanya. Nah. Kemudian di kesempatan kali ini kita melanjutkan bait yang beliau atau masih di dalam bait ini. Ya. Kata beliau, qala rahimahullah ta'ala wa aqirru bil mizan, dan aku beriman, meyakini tentang al-mizan, wal haudi, dan haud. Haud ini adalah telaga, telaga, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arju bi anni minhu rayyan anhalu, yang aku berharap ketika aku haus bisa dahaga, ketika dahaga bisa meminum dari haud tersebut. Karena nanti akan kita jelaskan bagaimana sifat-sifat haud tersebut. Di antaranya adalah barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selamanya. Al-haud secara bahasa itu satu tempat berkumpulnya air. Maka sering diartikan dalam bahasa Arab, haud itu danau. Haudun danau. Satu tempat berkumpulnya air. Adapun secara syar'i, menurut akidah ahlu sunnah, yaitu telaga atau danau yang telah datang khabar tentangnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki telaga. Yang umatnya ini akan mendatanginya pada hari kiamat. Yang Allah jadikan sebagai penghilang dahaga bagi mereka, bagi umatnya. Yaitu ketika mereka dahaga. Nah, di padang mahsyar. Maka mereka mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikraman li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai penghormatan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya haud ini adalah ada. Dan seperti disebutkan dalam ta'rif atau definisi tadi. Adalah milik Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang umatnya ini berdatangan nanti yaumil qiyamah. Dan orang-orang Khawarij dan sebagian Mu'tazilah mereka mengingkari tentang haud ini. Mereka mengingkari tentang haud ini. Berkata Imam As-Safarini, "Wal haud wal kautsaru tsabitun bin nassi wa ijma'i ahli sunnati wal jamaah." حتى عده أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع والضلال. Adapun haud, telaga, wal kautsar, sama telaga al kautsar. Yang di dalam ayat inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu al kautsar. Yang sumber alirannya dari sungai surga. Sabitun telah tetap bin nas berdasarkan dalil wa ijma'i ahli sunnati wal jamaah dan ijma'nya ahli sunnah wal jamaah. Hatta addahu ahli sunnah sampai ahli sunnah ini memasukkannya fil aqaid ad-diniyah dalam bab aqidah ad-diniyah, aqidah agama ini. Li ajli rad, supaya membantah ala ahli al-bid'ah wa ad-dhalal, terhadap ahli al-bid'ah dan kelompok sesat. Waqala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ma warada fil hawdin nabawi al-muhammadi saqanallahu minhu yawmal qiyamah min al-ahadithi al-mutawatirati al-mutaaddidati min al-turuqil kathirati al-mutadhafirati. وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوله المنكرين لوجوده apa yang telah datang tentang haud Nabi Muhammad yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan minum dari haud, dari telaga tersebut kepada kita pada hari kiamat. Amin. Minal ahadith, dari hadis-hadis al-mutawatirati, yang mutawatir, yang banyak mutawatir itu, muta'addidatu, muta'addidati, yang sama berjumlah banyak. Minat turuqil kathirati mutadhafirati, dari jalan-jalan yang banyak sekali. Maksudnya riwayat-riwayat yang banyak yang menjelaskan tentang haud Nabi SAW. Walaupun tersungkur wajah-wajah orang-orang mubtadi'ah yang mereka menentang dan sombong, yang mereka mengatakan dan menolak haud tersebut mengingkari keberadaannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Katsir rahimahullah ta'ala bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan tentang haud sangatlah banyak. Berkata Qadhi Ibn Iyad, yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim. Dia berkata, ahadithul hawdi sahihatun wal imanu bihi fardun wat tasdiqu bihi minal iman wa huwa ala zahirihi inda ahli sunnati wal jamaah la yata'awwalu wa la yukhtalafu fih. Hadis-hadis tentang haud adalah sahih dan beriman tentangnya hukumnya wajib. Dan membenarkannya itu termasuk keimanan. Dan telaga tersebut, haud tersebut, seperti zahirnya. Menurut ahlu sunnah wal jamaah. Yang seperti akan kita bacakan tentang sifat-sifatnya. Yang jaraknya, kemudian jumlah gelasnya dan seterusnya. La yata'awwalu wa la yukhtalafu fi. Tidak ditakwil dan tidak diselisihi tentangnya. Adapun di antara dalil-dalil tentang tetapnya, tentang adanya haud untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar kemudian salat kepada untuk salat untuk ahli Uhud. Ya, untuk syuhada Uhud. Seperti salat jenazah. Suman sarafa alal mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dan naik mimbar. Faqala, kemudian berkata, inni faratakum lakum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Mendahului haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana syahidun wa ana wa ana shahidun alaikum. Dan aku sebagai saksi bagi kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Dan sesungguhnya aku demi Allah. Sungguh melihat telaga aku sekarang. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard. Sesungguhnya aku diberi pintu-pintu apa kunci-kunci khazainil ard, yaitu simpanan-simpanan bumi. Au mafatihal ard, atau kunci-kunci bumi. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, kalian, aku tidak takut kepada kalian berbuat syirik setelah kematianku. Itu kepada sahabat ya. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, akan tetapi aku takut kepada kalian, kalian berlomba-lomba meraih dunia. Justru ini yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana faratakum 'alal hawd." Sesungguhnya aku mendahului kalian menuju telaga. Wala unazi'anna aqwaman summa la'aghlibanna 'alaihim. Sungguh aku berebut tentang satu kaum, maksudnya dari kaumnya, umatnya. Kemudian aku kalah terhadap mereka, fa'akulu. Kemudian aku mengatakan, ya Rabbi ashabi ashabi. Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada satu kaum dari umatnya diusir dari Haud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun apa? Membelanya, membelanya. Tetapi tidak bermanfaat pembelaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabbi ashabi ashabi, wahai Rabbku itu sahabatku, sahabatku. Maksudnya umatku itu umatku. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, melakukan perubahan-perubahan setelahmu. Di sini menunjukkan bahwasanya para ahlul bid'ah yang mereka mengarang agama, mengarang syariat, dan menganggap itu baik padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang diusir dari haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka merasa sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdatangan berbondong-bondong, tetapi ketika mereka mau masuk, mereka diusir. Kemudian inilah ringkasan sifat-sifat haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam besar dan luas. Dalam riwayat disebutkan perjalanan satu bulan. Perjalanan satu bulan luasnya. Panjangnya. Di dalam riwayat lain, seperti Son'a dan Madinah. Son'a maksudnya Son'a itu di Yaman. Terus Madinah. itu ke Mekah aja. Ke Mekah. Kalau menggunakan bis, itu pun kalau dari daerah selatan sekitar 24 jam. Ke Mekahnya aja, ke perbatasannya. Belum ke Madinahnya. Ini sebagai gambaran saja. Yang menunjukkan luas dan lebarnya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tempat minumnya, gelas-gelasnya terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang ketiga, lebih wangi dari minyak misik. Walaupun kita tidak tahu misiknya akhirat ini seperti apa. Kemudian yang keempat, barang siapa yang meminumnya maka tidak akan haus selamanya. Kemudian yang kelima, gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Keenam. Airnya lebih putih daripada susu. Dan lebih manis daripada madu. Di antara hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat tersebut, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudhi masiratu syahrin, luas telagaku yaitu sejauh perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan baunya lebih harum dari minyak misik. Wakizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minhu la yadma'u abada, barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selamanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, inna qadra haudi, sesungguhnya ukuran telagaku kama baina Aila wa San'a minal Yaman, seperti antara Aila dan San'a dari negeri Yaman. Sangat jauh. Wa inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama, dan di dalamnya ada abarik, cangkir-cangkir sejumlah bintang di langit. Kemudian di antara riwayat yang menjelaskan bahwasanya luas telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti antara Son'a dan Madinah telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Harithah bin Wahab bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda hawduhu telaganya ma baina Son'a wal Madinah antara Son'a dan Madinah. Son'a ini ibu kota Yaman sekarang. Wal Madinah dan Madinah saking luas dan besarnya. Kemudian apakah haud ini sebelum as-sirat atau setelahnya? Nanti kita akan jelaskan as-sirat yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Di atas neraka jahannam. Apakah haud atau telaga ini sebelum sirat atau setelahnya? Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal ini. Yang rajih bahwasanya haud tersebut itu sebelum sirat dan sebelum hisab. Kapan? Sebelum hisab atau sebelum mizan? Berkata Abu Hasan Al-Qabisi, "Was-sahih anna al-haud qabl." Yang sahih bahwasanya haud itu sebelum sebelum mizan, sebelum sirat. Hal ini dikarenakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, karena ketika seseorang keluar dari kuburnya kemudian mereka dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar yang pada saat itu matahari didekatkan 1 mil, qadra mil. Walaupun kita tidak tahu milnya nanti yaumil qiyamah seperti apa, yang jelas manusia pada saat itu kepanasan. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya ada 7 golongan sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh ya. 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Al-Imamul Adil, Imam yang adil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan beberapa golongan tersebut. Di antaranya yang lain, as-sabab nasa'at fi ibadatillah. Pemuda yang dia hidup tumbuh di atas beribadah kepada Allah. Yang lainnya itu ar-rajulu muta'allikun bil masajid, yaitu orang yang hatinya itu terkait dengan masjid. Maksudnya terkait dengan masjid bagaimana? Melakukan banyak ibadah, kegiatan salat, taklim dan seterusnya. Itu diantara orang-orang atau golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan. Maka ketika itu mereka kehausan. Maka bagi umat Islam ya dan umat-umat yang lainnya, karena setiap nabi likulli nabiyyin haud, maka bagi setiap nabi itu memiliki haud, memiliki apa, telaga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap telaganya banyak yang ditatangi, artinya berharap umatnya yang paling banyak. Maka umat Islam, umat Nabi Muhammad, mereka berbondong-bondong menuju haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disitulah ada yang diterima, ada yang diusir. Sedih sekali. Datang sudah senang-senang, barang diusir. Hal ini dikarenakan perbuatannya di dunia telah melakukan bid'ah, melakukan perubahan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya pendapat yang sahih bahwasanya haud tersebut sebelum as-sirat, sebelum jembatan as-sirat. Nah, kemudian siapa yang pertama kali mendatangi haud? Disebutkan dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang syahidnya adalah wa awwalun nas, dan manusia yang paling pertama may yuridu 'alal haudhi fuqara'ul muhajirin, orang yang pertama mendatangi telaga yaitu orang-orang fakir dari al-muhajirin. Di sini keutamaan orang-orang fakir. Keutamaan orang-orang fakir. Sahabat saja dibedakan ya, antara fuqara dengan aghnia. Yang didahulukan adalah fuqara ul muhajirin. Yang tentunya fuqara yang bersabar. Dan sebenarnya kita juga tidak menafikan bagaimana agniyanya sahabat. Mereka orang-orang bersyukur. Tetapi tetap fuqara ul muhajirin ini lebih utama. Mereka yang pertama mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hisab fuqara, orang-orang fakir dengan agniya, ini jauh sekali jaraknya. Kemudian manil ladzi yutradu anil haud, siapa yang diusir dari haud? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, yang di awal-awal, yang Rasulullah SAW mengatakan ashabi ashabi, ini umatku umatku. Fayuqali, maka dikatakan kepada mereka, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, merubah-rubah agama setelahmu. Berkata Imam Safarini dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, alhasilu, hasilnya atau kesimpulannya, analladhi yudadun, orang-orang yang diusir, yang diambil dan dibuang, anil haudi dari haud, min jinsil muftarina ala Allah Ta'ala wa ala Rasulihi, dari jenis-jenis, dari jenis orang-orang yang berdusta kepada Allah dan berdusta kepada Rasulullah. Berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah. Siapa mereka? Minal muhdithin fid din, orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Minar rawafid, dari orang-orang Syiah, kelompok Syiah, Rafidah, wal Khawarij dan orang-orang Khawarij. Wasairi ashabil bid'ah wal ahwa wal bid'il mudhallah, dan seluruh orang-orang ahlul bid'ah dan ahwa, pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah yang menyesatkan. Berkata Imam Qurtubi, qala ulama'una, berkata ulama kami rahimahullah rahmatullahi alaihim, ajma'in, fa kullu man irtadda an dinillah, siapa saja yang murtad dari agama Allah, aw hadatsa fihi ma la yardahu Allah, atau melakukan perkara yang baru dalam agama yang tidak diridai Allah, walam ya'zan bihillah, dan Allah tidak mengizinkannya, fahuwa minal matrudin, maka mereka itu orang-orang yang diusir, anil haudi mub'adina mub'adina anhu, dari mereka yang diusir dari telaga dan dijauhkan darinya. Wa syaddahum tardan man khalafa jama'atul muslimin, dan yang paling diusir adalah orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, wa faraqa sabilahum, dan memisahkan diri dari jalan mereka, kal khawarij, seperti khawarij ala ikhtilafi firaqihim, seperti orang-orang khawarij dengan berbagai pecahannya, sempalannya, karena khawarij ini banyak. Warrafid dan rafidah, ala tabayuni dhalalihim, dhalaliha, dengan berbedanya kesesatan mereka masing-masing. Karena rafidah ini banyak, ya, jenis-jenisnya. Wal mu'tazilah dan mu'tazilah, ala asnafi ahwaiha kulluhum, fahaulai kulluhum mubaddalun, dan mu'tazilah dengan jenis-jenisnya, dengan macam-macamnya, maka mereka seluruhnya adalah orang-orang yang merubah merubah agama. Kemudian terjadi iskal dan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Di dalam hadis ini tidak disebutkan ashabul kabair, yaitu orang yang melakukan dosa besar. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil dari perkataan Al-Qadhi Ayyad, berkata, ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمء بل يكون عذابه بغير ذلك لأن ظاهر هذا الحديث إن ظاهر أهل الحديث هذا الحديث dan kemungkinan orang yang minum dari umat ini, dari haud ini, dari umat ini, orang yang minum air telaga Rasulullah SAW dari umat ini, dan ditakdirkan bahwasanya dia ini masuk neraka, ya, seperti ashabul kabair, ya, orang-orang yang berbuat dosa besar atau dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuninya selain dosa syirik dan kekufuran. Yu'adzabu fiha biz la yu'adzabu fiha bidzam'i. Mereka tidak disiksa dengan kehausan. Kenapa? Bahkan azabnya itu selain dari itu. Selain dari itu. Kenapa? Karena zahir hadis tersebut. Bagaimana zahir hadis tersebut? Karena zahir hadis tersebut la yadma'u aha, la yadma'u abada. Man syariba minhu la yadma'u abada. Barang siapa yang minum darinya, dari telaga Rasulullah SAW, dia tidak akan apa? Tidak akan haus selamanya. Walaupun dia termasuk orang-orang yang masuk neraka. Ya. Karena di hadis ini tidak disebutkan ashabul kabair. Yang diusir itu siapa? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Orang-orang murtad dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan yang diusir itu. Yang mereka ini tidak meminum apa? Tidak meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selain itu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka minum. Mereka meminum haud Nabi sallallahu alaihi di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada di antara mereka yang masuk neraka. Maka tadi kata Qadhi Iyad, dan ada kemungkinan bahwasanya umat ini yang mereka masuk neraka, yang tentunya seorang mukmin ini masuk neraka sementara, ya. Sementara setelah habis dosanya maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Dalam kitabnya At-Tadhkirah. Beliau mengatakan, "Inna man anqadahu Allah 'alaihi" Inna sesungguhnya orang yang Allah selamatkan, orang yang Allah selamatkan, wa'idahu ancamannya min ahlil kabair dari pelaku dosa besar, annahu bahwasanya, wa in waradal haud, walaupun dia datang, mendatangi haud Nabi SAW, wa syariba minhu dan dia meminum air dari telaga tersebut, fa idza dakhala an-nar apabila dia masuk neraka, bi masyiatillah karena kehendak Allah taala, la yu'adzabu bil 'afsi, dia tidak akan diadab dengan kehausan. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, likulli nabiyyin haud, setiap nabi itu memiliki haud. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya anna likulli nabiyyin haud illa salih illa salihan, sesungguhnya setiap nabi ini memiliki haud telaga kecuali nabi salih. Fa inna haudahu dharinaqatihi, sesungguhnya haudnya itu adalah untanya. Ini untanya. Tetapi hal ini afan tadi, hadis yang dimaksud adalah inna likulli nabiyyin haud. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Adapun hadis yang tadi yang keduanya yaitu illa salihan fa inna haudahu dir'a. Naam. Dir'anaqatihi. Itu naqahnya atau untanya. Para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif. Sehingga yang sahih kembali kepada awal bahwasanya likulli nabiyyin haud. Likulli nabiyyin haudan. Bahwasanya apa? Setiap nabi itu memiliki haud. Maka mereka pun yatabahawna, mereka berbangga-bangga siapa yang paling banyak yang datang ke haudnya, yaitu ke telaganya. Wa annahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah, aktsar waridu aktsar wa na'am aktsar waridihi wa innil arju an akuna aktsarahum. Bahwasanya mereka ini berbangga-bangga siapa yang paling banyak yang datang ke apa? Ke telaganya. Dan aku berharap aku menjadi orang apa yang paling banyak didatangi haudnya atau telaganya. Akhwatu billah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya pengen menjelaskan tentang as-sirat tapi waktunya sudah habis. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekali lagi untuk kitab yang satu lagi apa Nana belum sempat merojaah karena ya agak sulit, soalnya itu syair ya. Menginikannya, menerjemahkannya agak sulit. Mudah-mudahan di pekan depan bisa kita baca. Insyaallah ta'ala. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.